Rinenggo sakli mangarwatan kunjuk sanggenipun para sutresna budaya. Bapak Ibu Kamas Bayu di Badi Ajeng utawi di Badengan Kanjer Pura Jawi. Sampun kabiyarsa menika kala kananta tinabuh kadang kula anem kata sepuh Pak Biman karawitan Madya Laras. Madya Laras. Kirin kepada Bareh Kreta Umbling Langgan. Imbang ana katresnanku ketemu jodoh. Bila berkata tentang kami sasuto, kunjungan dari ibu-ibu Waranggono, kena yuarti, alon-alon ya bune, sabar narimo, ya, bune, dan ya matur nuwun. Kadarekan kadangan yang pun kedua ayu tini kuncoro sarto diayu asih suwoto. Asih menika kadangane pun suwata ngaten. Nggih, leres. Mesem sih. Lah. Ora ngono. Kepar mana Bromo Kridhawuhun kadang kulane pangombyong. Temanten monggo kula dereken. Sugeng bangsa nut wirama gedhe karipta Madya Laras. Ingkang makarya sareng kang pandhawa Radio Sastra Niaga. RRT Radio Retungga Dewa Dewi Dewa Dewi Dewa Dewi Nggih Dewa Dewi Audio Son Sister Si Monggo Bune imbang ana katresnanku ya Bune. Nggih Pak. Piyai Piyai Surakarta. Nggih nggih kula dereken. Thank you. laras. Video Sotong.